إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, memasuki hadis ke-206, masih terkait syarat-syarat sholat. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام رواه الترمذي وله علة. dari أبو سعيد الخدري bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bumi ini semuanya masjid, yakni tempat sholat, kecuali kuburan dan tempat mandi. Dilihatkan oleh Tirmidzi dan ada illat padanya. Hadis juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga oleh Ibnu Hibban, dan sanadnya disahihkan oleh Syekhul Islam rahimahullah, juga oleh Imam Ibnu Hazm sahihkannya. Hadis ini beliau masuk memulai syarat yang berikutnya, syarat yang keempat insyaallah yang kita lewati, karena yang pertama telah lalu tentang syarat menutup aurat. Demikian pula menghadap kiblat, juga suci. Nah, maka ini beliau masuk tentang syarat tentang sucinya tempat yang dipakai untuk sholat. Syarat disyaratkan tempat yang digunakan untuk sholat adalah tempat yang suci, bersih. Artinya jauh dari najis. Dan terkait ini sebenarnya ada tiga yang disyaratkan suci dan jauh dari najis, yaitu tubuh, tempat sholat, dan juga pakaian yang digunakan untuk sholat. Suci jasad, suci pakaian, dan suci tempat sholat, bersih dari najis. Syarat sahnya sholat. Adapun tentang tubuh, Rasulullah SAW sebutkan tentang dua orang yang diazab dalam kuburnya. Hadis yang kemudian Rasul tancapkan tangkai basah dan menyatakan akan diringankan azab keduanya, selama ini belum kering. Rasul katakan kepada tentang salah satu dari yang diazab itu, wa amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baun. Adapun yang satunya tidak menjaga kebersihannya dari kencingnya, sehingga kencingnya tersirat kemana-mana, terpercik ke tubuhnya, tidak dia jaga, dan itu menyebabkan dia diazab di dalam kubur. Dan itu di sisi lain mengingatkan kita pentingnya orang itu menjaga dari yang najis, karena menjadi sebab terbanyak orang itu diazab karenanya di dalam kuburnya. Seperti yang Rasulullah sebutkan, tidak menjaga kesuciannya. Walaupun juga di sisi lain tidak berarti orang berlebih-lebihan dalam menjaga kesuciannya ketika buang air kecil terutama. Karena dalam bab ini manusia terbagi tiga, ada yang ekstrim kanan, ekstrim kiri, ada yang tengah-tengah. Ekstrim kanan yang ceroboh dan tidak memperdulikan kesuciannya, ngawur sudah, asal dia mau kencing-kencing, mungkin itu nyiprat sebagiannya terkena pakaiannya atau tubuhnya, dia pakai sholat, tidak dia jaga auratnya. Ekstrem lain yang kiri berlebih-lebihan di dalam menjaga kesuciannya, macam-macam bentuk bisikan syaitan kepada mereka dalam bab ini. Ada yang sembari berdeham-deham dalam kamar mandi seperti orang mejen atau ngeden begitu, maunya untuk keluar semua kencingnya. Yang dia maukan untuk semua kencingnya tuntas keluar. Ini berlebihan, bisikan syaitan. Sebagian yang lain mengikat tali di atas kamar mandinya, kemudian tiap kali dia kencing dia tarik tali itu, maunya supaya juga sama keluar semua yang dari kemaluannya. Ada yang naik turun dari dibuat badukan begitu di kamar mandinya, dia naik turun, naik turun, naik turun, maunya sama supaya semuanya keluar, tidak ada sisa. Walhasil macam-macam cara syaitan mengkelabui Bani Adam dalam masalah bersucinya. Semua ini bisikan syaitan berlebih-lebihan. Bahkan yang ekstrim dari mereka, Ibnu Jauzi sebutkan, memasukkan benang kering ke dalam dakarnya, masukkan gitu. Alhamdulillah, semuanya agar terambil bahkan sisa-sisa kencing yang ada dalam dakar. Semua ini bisikan syaitan, maunya supaya dia suci, mau ini, tapi melampaui batas, tidak seperti yang diajarkan Rasulullah SAW, tidak benar. Yang tengah-tengah lah yang benar, tidak berlebihan tetapi juga tidak ceroboh. Ini sewajarnya, selesai kencing sudah siram, sehingga kamu betul-betul bersih dari yang najis. Yang kedua, suci daripada pakaian. Seperti yang Allah sebutkan dalam ayat, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikan. Ini ketika kamu hendak sholat, pakaianmu sucikan, Begitu pula Rasul perintahkan kepada wanita haid yang pakaiannya terkena darah haidnya ketika suci, untuk itu dicuci kemudian digunakan untuk sholat sehingga telah bersih dari najis darah haidnya. Ini pada pakaian. Pada tempat Allah katakan antahira baitiya litta'ifina wal'atifina warruka'is sujud, agar kalian berdua sucikan rumahku ini, masjid, bagi yang tawaf, yang itikaf, dan yang sholat, ruku dan sujud, karena itu tempat sholat disucikan. Termasuk hadis ini, semua tempat di bumi ini tempat sholat, bisa digunakan untuk sholat kecuali kuburan dan tempat mandi. Terkait syarat ini, sucinya tempat untuk sholat, jumhur fuqaha, jumhur ulama menyatakan itu syartus sihah, syarat sah. Artinya konsekuensinya jika itu tidak terpenuhi, tidak sah sholatnya. Itu pendapat jumhur mayoritas fuqaha. Kalau tempatnya tidak suci, sholatnya tidak akan sah, tidak akan diterima, batal sholatnya. Ada pendapat sebagian ulama mengatakan itu syartul kamal, syarat kesempurnaan saja. Tempat itu suci, itu untuk kesempurnaan sholat. Kalau seandainya pun tempatnya tidak suci, ya sholatnya sah tetapi tidak sempurna. Tapi ini lemah pendapat jumhur yang lebih benar, dikarenakan syarat ini tersebutkan berkaitan secara khusus, berkaitan secara langsung dengan sholat. Makanya kalau dengan kesengajaan dia biarkan tempat sholatnya najis, maka itu berpengaruh kepada sahnya sholat dia. Selain juga kalau dia sholat dalam keadaan ada najis di tempat sholatnya, berarti dia sholat tidak seperti yang diperintah Allah, tidak seperti yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara ibadah yang tidak seperti diajarkan Rasul, beliau katakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd, yang mengamalkan amalan tanpa ajaran kami, tidak sesuai dengan ajaran kami, maka itu tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara ini najis jika itu ada pada tubuh atau pakaian seseorang selama satu itu sedikit, dua itu sulit untuk dihindari, karena dia bergelut dengan yang najis itu, berkaitan dengan profesi atau pekerjaan dia, sulit untuk dihindari. Maka yang semacam ini fuqaha menyebutkan ma'fu anhu, termaafkan. Ilahnya karena masyaqqah, sulit dan berat dia untuk menghindar. Apalagi itu profesi dia, dia bergelut dan dekat dengan yang najis ini. Atau sesuatu yang berkaitan dengan sahnya sholat dia atau kesuciannya, syarat kesucian dia. Sulit dan berat kalau diwajibkan dia harus menghindar dan menjaga diri, gak boleh kena. Makanya kemudian dimaafkan. Kalau itu sedikit dan memang itu menjadi kebiasaan dia. Contohnya yang fuqaha katakan seperti penggembala keledai. Kita tahu keledai itu himar, najis kencingnya ataupun kotorannya, karena dia binatang yang tidak dimakan, haram untuk dimakan dagingnya. Sementara dia namanya penggembala, ya dekat sekali dengan keledai-keledainya, di kandangnya ataupun di tempat penggembalanya, rumput-rumput ini itu. Ya karena dekat dan bergelut dan itu profesi dia, mungkin saja dan sangat mungkin kecipratan sebagian dari kencing keledai itu. Mungkin dia mandikan pas apa begitu, ngasih makan ini itu. Keledai itu misalnya buang air besar atau kencing, kena kecipratan sedikit pada celananya, pada kakinya misalnya, kecipratan. Dan sulit untuk dia menghindar, diwajibkan menghindar, sulit, gak mungkin. Sebentar, ini mau beol ini mau kencing, ini sulit, gak mungkin. Maka begitu pula yang serupa dengan itu, yang memang itu kerjaan dia, bergelut dengan itu dan sulit untuk menghindar, berat. Misalnya saja kalau sekarang peternak kucing misalnya, kucing hias ya, orang kucing haram untuk dimakan, maka najis kotorannya maupun kencingnya. Ketika dia mandikan, ketika dia ini itu, kencing kucingnya kecipratan sedikit di tubuhnya atau di pakaiannya. Maka seperti fuqaha kita katakan labas, boleh dia sholat dan sah sholatnya insyaallah. Kenapa? Satu itu sedikit, kedua gak mungkin untuk dia menghindar, itu bergelut dengan itu tiap hari dia. Termasuk pula walaupun bukan perkara yang najis, tetapi sesuatu yang berkaitan dengan sahnya ibadah dia, seperti tukang ngecat, nih ya. Bagaimana tukang kalau ngecat? Apa mungkin nggak kena cat? Ya nggak mungkin. Itu namanya itu profesi dia. Apalagi kalau itu cat kayu, kena di tangannya, kecipratan. Loh, dia kerja mulai jam 7, jam 8 sampai zuhur nanti, kan kering ini. Ada cat di tangannya, di kakinya. Enggak najis, tapi ketika dia wudukan bagian yang kena cat enggak kena air. Kalau kaidah secara umum ya enggak sah wudunya, wong tubuhnya enggak kena air sebagian karena ada cat. Tapi seperti kaidah tadi, satu itu sedikit kecipratan, muncrat-muncrat sedikit cat di tubuhnya, kakinya. Kedua, sulit untuk dia menghindar. Kalaupun dia sudah pakai sarung tangan, lah tangannya sebelah sini, lah kakinya, itu namanya pekerjaan, gak mungkin. Maka ini ma'fu, termaafkan dalam syariat, tetap sah sholatnya, tetap sah wudhunya, kalaupun ada sesuatu yang itu bisa menghalangi air wudhunya. Orang yang membawa najis, perkara yang ketiga, orang yang membawa najis, artinya ketika pakaiannya ada najis padanya, atau kalau dia membawa sesuatu yang najis dalam sholatnya. Yang semacam ini tidak termaafkan. Kif membawa yang najis, kalau itu langsung ya mafhum. Ini di pakaiannya ada kencing dia atau kotorannya di sarungnya, celananya, maka ini tidak termaafkan dan tidak sah sholatnya. Apabila dia tahu kalau itu ada padanya, disyaratkan tahu, karena akan datang nanti hadis yang menjelaskan kalau itu tidak tahu tidak masalah, termaafkan. Orang dalam keadaan tidak tahu, kapan tahunya? Setelah salam. Setelah salam, assalamualaikum, assalamualaikum, baru dia tahu atau dikasih tahu misalnya di pakaianmu ada kotoran manusia misalnya. Bagaimana sholatnya? Sholatnya sah, gak perlu dia ulang, karena dia gak tahu. Tapi yang dimaksud membatalkan sholat jika dia tahu. Yang kedua, membawa najis ini walaupun tidak secara langsung, artinya pakaiannya suci, tubuhnya suci, bersih dari yang najis, cuman dia bawa yang najis. Kif, seperti orang yang mau periksa ke laboratorium, mungkin disuruh periksa kencing atau kotoran ya, suruh bawa PAB-nya. Ya dia bawa sedikit di toples kecil, tempat obat itu, atau air kencingnya dia taruh di botol kecil. Malah hasil adzan zuhur belum sampai ke lab, sholat dia, botol itu masuk ke sakunya, gak kena tubuhnya, gak kena pakaiannya, tapi dia membawa yang najis di pakaiannya. Ini juga termasuk yang membatalkan sholatnya, tidak dimaafkan jika itu terjadi. Kecuali yang ulama sebutkan, yang najis itu masih di sumbernya, di sumber asal, tempat asal dia keluar, belum keluar, maka ini tidak ada hukumnya. Karena hukum najis itu kalau dia sudah keluar, sudah terpisah dari tempat asalnya. Bahkan pada jasad manusia itu sendiri, misalnya kamu mau kencing, ada kencing di dalam, di kandung kemihmu, najis. Tapi kamu sholat, ya sah sholat kamu, belum keluar, maka ini tidak ada hukumnya. Kenapa? Karena masih di tempatnya. Hukum najis itu artinya konsekuensinya batal, najis, tidak suci, itu ketika dia sudah terpisah, keluar. Begitu pula BAB, ya, kamu terasa mules mau keluar, walhasil sebelum dia keluar tidak ada hukumnya, sholat Musa. Itu yang fuqaha sebutkan. Kembali kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Sa'id ini menyatakan bumi ini semuanya masjid, yaitu tempat sholat, bisa untuk tempat sholat. Serupa hadis ini dengan hadis Jabir yang Rasulullah katakan wuju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura fa ayyuma 'abdin adrakathu shalah falyusalli. Termasuk keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya semuanya. Dijadikan bumi ini semuanya tempat sholat, boleh untuk dijadikan tempat sholat dan dijadikan suci. Nabi-nabi dulu enggak. Pada umatnya, ajarannya sholat harus di tempat khusus yang memang telah disyariatkan untuk mereka, enggak boleh di sembarang tempat. Tapi alhamdulillah dari kesempurnaan Islam, dari kemuliaan yang Allah berikan pada Rasulnya untuk umatnya, semua bumi tempat sholat, suci, kecuali sedikit yang diperkecualikan seperti ini, tempat mandi, kuburan. Wailah secara umum bumi suci, kamu mau sholat dimanapun boleh, gak harus di masjid. Artinya kamu di perjalanan misalnya, kalau misalnya ditakdirkan gak ada masjid, ya sudah sholat dimanapun kamu berada. Kamu di tengah hutan, sholat di hutan situ, suci, dan itu tempat sholat, masjid. Di beberapa airport, bandara, gak ada musola, gak ada masjidnya. Dimana kamu sholat? Ya sholat di situ sudah. Dimana kamu berdiri, cari tempat yang sepi, sholat di situ, suci. Dimanapun itu, di atas batu, di gunung, dimanapun, suci. Maka seperti yang Rasul katakan ini, al-ardu kulluha masjid, bumi itu semuanya suci, tempat sholat, masjid. Kecuali makbarah. Makbarah tempatnya kuburan, itu disebut makbarah. Hammam tempat mandi, itu hammam. Adapun makbarah tempat kuburan, ya di situ ada kuburannya orang-orang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah selama hidupnya, menjadi wali Allah. Maka jika seorang muslim sholat di kuburan tersebut, di tempat kuburan, akan dikhawatirkan sangat itu menjadi sebab menyeret dia kepada kemusyrikan. Sehingga ilatnya adalah dari'ah ila syirk. Bisa-bisa kamu nantinya akan sholat ke kuburan itu. Dan ini kaidah besar, agung dalam syariat yang disebut saddu dzari'ah, menutup semua celah, menutup semua jalan yang bisa menyeret orang kepada perkara yang lebih besar kemungkarannya. Sehingga bukannya illat atau alasan dilarang di sini karena seperti yang sebagian orang katakan tempat itu najis, kuburan. Ini kalau di, seandainya digali, seandainya dikeluarkan, isinya adalah daging yang sudah hancur, banyak apa, rayap, ulat dan semacamnya, bau, kotor, dan busuk bangkai yang ada di dalamnya. Nah, maka nggak pantas bagi Rasul. Bukan itu alasannya, tapi dilarang oleh Rasul karena alasan tadi. Khawatir, dikhawatirkan itu akan menyeret orang kepada perbuatan syirik. Dan syaitan ketika menyesatkan orang nggak langsung dicurumuskan kepada kemusyrikan, digiring. Awalnya sholat di situ, nanti lama kelamaan masa kamu sholat tiap hari di sini, bisikan syaitan situ, itu kuburannya orang soleh, wali fulan, orang begini. Seandainya kamu geser sedikit dekat ke kuburannya, mungkin akan lebih khusyuk, akan lebih diterima oleh Allah, doamu lebih mustajab, begini. Terus digiring sampai pada akhirnya kamu akan menyembah kuburan itu. Kamu akan beribadah kepadanya selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian dilarang. Yang kedua, al-hammam. Al-hammam tempat yang kotor, tempat yang menjijikan, dibuang di situ. Sehingga illat dan alasan larangan adalah adanya yang najis di situ. Atau yang kedua, kalaupun itu suci, kalaupun itu bersih, illatnya adalah itu tempat syaitan. Ma'ruf, kamar mandi, toilet itu tempatnya syaitan. Dan orang masuk kamar mandi itu umumnya ya telanjang bulat, maka gak pantas tempat itu dijadikan tempat sholat dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka faedah yang diambil dari hadis ini, yang pertama, seperti Rasul katakan, bumi itu semuanya masjid, tempat sholat. Dimanapun Rasulullah katakan, dimanapun orang mendapati sholat atau kamu dengar adzan, sholat dimanapun kamu berada. Kalau emang kamu jauh dari masjid, kecuali kubur dan hamam tadi. Dengan demikian boleh sholat di atas apapun itu di muka bumi ini. Kamu mau sholat di atap rumah misalnya, kalau di Arab sana ma'ruf, rumah itu lantai 2 misalnya, yang atap paling atasnya itu dak cor, apalagi kalau musim panas seperti ini, kalau malam terutama mereka senang keluarga naik ke atas sana, beratap langit, sholat di situ lebih mending lah, angin hasil boleh karena itu bumi. Ataupun mungkin di alas tidur, di tikar, di amben, di kasur, semuanya selama itu suci. Begitu pula di atas gunung, bebatuan, semua yang ada di muka bumi, pasir, boleh kamu sholat di situ. Termasuk ketika Rasul katakan bumi, berarti Ka'bah, karena Ka'bah adalah di bumi, maka boleh sholat di dalamnya. Dan Rasul sholat di dalam Ka'bah dan juga beberapa para sahabatnya. Hadis juga mengajarkan kepada kita bahwa kuburan itu bukan tempat sholat dan dilarang orang untuk sholat padanya. Lalu bagaimana kalau orang sholat di situ? Maka sholatnya tidak sah karena ada larangan dari Rasul SAW, dan larangan konsekuensinya rusak ibadah dia kalau dia melanggar larangan itu. Karena sholat dia ketika itu tidak seperti yang diajarkan Rasul. Waman amila amanan laisa alaihi amrun yang melakukan amalan tidak sebagaimana yang kami ajarkan, itu tertolak, rusak, batal, tidak teranggap sholatnya. Yang ketiga, kaidah sadud dari'ah tadi, menutup celah dan jalan menuju syirik, walaupun dari kejauhan. Walaupun dari kejauhan, artinya mungkin saja orang ini sholat di tempat penguburan dalam keadaan kuburan di belakang dia, dia gak menghadap kubur. Orang ada kuburan, orang berapa 20, 100 orang misalnya di situ. Hasil kalau kiblat ke sana misalnya, dia sholat begini, kuburan di belakang dia semua. Sama, karena tempat yang dia gunakan untuk sholat adalah makbaroh. Makbaroh itu tempat yang memang digunakan untuk kuburan, disiapkan dan digunakan untuk menguburkan jenazah yang meninggal. Yang kuburan di belakang dia kan kemungkinan syirik darinya jauh. Yang dikhawatirkan itu kalau dia menghadap kubur, dekat kubur. Ini malah kubur dia belakangi. Kalau dikembalikan kepada para penyembah kubur yang terfitnah dengan kubur, akan dikatakan itu qillatul adab, gak sopan. Itu ada kuburannya wali, ada kuburannya orang soleh, kalau dia sholat ngasih pantatnya membelakangi, berarti kemungkinan dia syirik jauh. Tetapi tetap saja syariat melarang. Dari kejauhan pun sudah dilarang agar orang tidak terseret sedikit-sedikit kepada kemusyrikan. Dan itu banyak di dalam syariat, makanya dilarang oleh Rasul orang untuk mengatakan Masya Allah wa syi'ta, kalau Allah kehendaki dan kamu kehendaki. Perkataan ini gak boleh. Begitu pula sumpah dengan selain nama Allah, demi langit dan bumi saya bersumpah begini begitu. Karena semuanya akan menyeret orang kepada pengagungan dan pengkultusan sesuatu selain Allah, yang kemudian pada akhirnya dia akan tuhankan selain Allah. Hadis juga mengajarkan kepada kita bahwa setiap yang itu masuk dalam nama kategori makbaroh, tempat penguburan, maka itu bukan tempat sholat atau tidak boleh orang sholat di situ. Setiap yang itu masuk dalam kategori makbaroh, muslimin tahu bahwa itu tempat kuburan, tempat penguburan. Maka dari sini tidak dibedakan kalau di tempat itu banyak kuburan, atau hanya dua atau hanya satu kuburan, tidak dibedakan. Artinya agar tidak dikatakan yang dilarang itu kalau banyak kuburan di situ, kuburan umum. Kalau hanya satu kuburan enggak apa-apa sholat di situ, enggak, sama hukumnya. Karena Rasul katakan makbaroh, tempat di situ ada kuburan, baik itu satu, dua, sepuluh, lima ratus, sama. Selama itu tempat kuburan. Yang ketiga yang menjadi faedah hadis ini, kalau dilarang sholat di tempat penguburan, lalu bagaimana sholat di tempat yang telah disiapkan untuk penguburan, tapi belum ada kuburan. Misalnya tanah ini, sebidang tanah 1 hektar misalnya, gedenya berapa, 300 meter misalnya, atau 3000 meter, disiapkan oleh kaum muslimin di negeri ini, di kota ini, untuk kuburan. Yang mati akan dikubur di situ. Tapi sampai saat ini belum ada satupun jasad yang dikubur di situ. Digunakan sholat, misalnya sholat id, pakai aja lapangan ini yang sudah disiapkan untuk kuburan. Boleh? Boleh. Kenapa? Karena belum ada kuburannya. Yang Rasul larang kalau itu tempat ada kuburannya. Yang ke terakhir terkait hammam. Dilarang oleh Rasul SAW ketika itu tempat mandi, maka yang lebih kotor darinya, lebih menjijikan darinya, lebih-lebih lagi tidak boleh. Seperti jamban, WC. Karena dulu orang Arab membedakan hammam itu tempat mandi, khusus untuk orang mandi saja di situ. Orang mau BAB tempat lain, sebagian orang pun sampai sekarang begitu kan. Untuk BAB ada kamar mandi kecil khusus untuk dia BAB di situ. Yang ini kamar mandi khusus untuk mandi saja. Yang dilarang ini nasnya, yang tempat mandi ini hammam, dari istihmam, istihmam itu mandi. Alhasil kalau ini saja dilarang, maka yang lebih kotor tadi, jamban, tempat puisi, tempat lebih-lebih lagi gak boleh. Karena lebih kotor lagi, lebih najis, lebih bau, lebih. Demikian yang fuqaha katakan. Walaupun jika ditakdirkan misalnya tempat itu luas, kalau melihat desain rumah-rumah baru, wih, kamar mandinya saja mungkin 5x4 meter untuk kamar mandi doang. WC di pojok sana. WC kloset kan berapa, paling 40 kali cukup pojok sana. Ruangannya kan luas. Di pojok sana kan kering dan bersih. Bolehkah sholat di situ? Gak boleh. Kenapa? Karena tempat itu diketahui atau dikenal sebagai nama WC, toilet namanya. Kalaupun sebesar apa, tempatnya toilet. Maka ada 3 tempat bagi kita yang dilarang oleh Rasul dari hadis ini untuk dijadikan tempat sholat. Kuburan, dan kita tahu alasannya, menjaga tauhid dan iman orang agar tidak syirik. Tempat mandi, dan terlebih lagi masuk di dalamnya WC, jamban, dan yang semisalnya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu alaihi wa sallam.